Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Aman sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita, mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, disambung dengan amalan ibadah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu agama. Karena memang kewajiban seorang muslim setelah dia beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk bisa mengetahui, tafaqquh, mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah ilmu agama. Karena kita tidak bisa bertakwa, kita tidak bisa menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita tidak bisa memahami mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, kecuali dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh amat sangat wajar tatkala Allah akan memudahkan jalan bagi mereka, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Apakah tiba-tiba langsung masuk surga? Tidak. Tentu ada wasilahnya, yaitu dengan mendalami ilmu agama. Dengan hal tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi setiap muslim untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidahullah, tentang sebuah perkara yang penting dalam agama seorang muslim. Setelah kita menjadi seorang muslim, tentu ada yang namanya unsur berupa iman. Dan telah kita ulang-ulang dan kita sampaikan bahwasanya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij, begitu juga tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang Murji'ah atau Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kan, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan at-ta'ah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab ini beliau akan menyampaikan apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman. Setelah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di antara sebab yang dapat menambahkan iman adalah ad-da'watu ilallah, yang mana seorang itu berdakwah kepada Allah, berdakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ilmi wal basirah, dengan ilmu dan basirah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Artinya apa? Bahwasannya tatkala kita berdakwah harus sesuai dengan jalannya Allah. Harus sesuai dengan agamanya Allah. Tidak boleh keluar dari garis yang sudah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dengan cara itulah kita berdakwah. Ad'u ilallah. bahwasanya aku berdakwah untuk Allah, bukan untuk hizbi, bukan untuk siasa, bukan untuk ini dan itu, akan tapi kita berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu. Dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang bahwasanya tidak perlu berilmu untuk berdakwah. Salah. Bahwasanya dakwah butuh ilmu dan amal. Ana wa manittaba'ani. Mengikuti siapa dakwah tersebut? Yaitu mengikuti dakwah Nabi. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti itu dari kalangan para sahabat. Kemudian poin yang terakhir yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Fidhullah Ta'ala, yaitu amma mujalasatu ahlil khair. Yang terakhir, diantara salah satu sebab penting kita bertambahnya iman kita adalah mujalasatu ahlul khair, bergaul dengan ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik. Bergantung atau bergabung atau bergaul, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, ahlul khair. Bagaimanakah bentuk bergaul dengan orang-orang yang baik? Dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama, dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wa mulazamatuhum, dengan cara mulazamah, yaitu mengiringi mereka. Mulazamah itu adalah artinya senantiasa mengikuti mereka. Mulazamah berbeda dengan masalah belajar. Mulazamah dalam belajar itu senantiasa kita mengiringi guru. Berbeda dengan tatkala kita belajar di kelas, itu bukan mulazamah namanya. Tapi mulazamah adalah kita belajar dengan seorang guru, terus belajar dengan guru tersebut, mengelilinginya kemanapun guru tersebut pergi, kita mengikutinya. Ini mulazamah. Jadi yang pertama, bergaul dengan ahli khair, yang pertama adalah mulazamatuhum, mengiringi mereka, bergabung dengan mereka, mengikuti orang-orang yang pegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa murafaqatuhum, dan menemani mereka. Murafaq, rafiq, bergaul sama. Mulazamah, murafaqah itu sama artinya, cuman beda sedikit. Mulazamah itu senantiasa mengiringi mereka tatkala mereka menyampaikan dars, kita ikut. Tatkala mereka menyampaikan nasihat, kita mendengarkan. Tatkala menyampaikan mereka menyampaikan ilmu, kita berusaha mengamalkan. Wa murafaqatuhum, dan mengikuti juga sama, ya, murafaqah. Wal hirsu 'alal istifadati minhum, yang ketiga adalah berusaha, bersemangat untuk bisa mengambil faedah dari mereka. Jadi keberadaan mereka itu diibaratkan oleh para ulama, keberadaan para ulama di dunia ini itu ibaratnya mereka seperti bintang. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, disampaikan bahwasannya keberadaan para ulama itu memiliki tiga fungsi, sebagaimana keberadaan bintang. Yang pertama, keberadaan para ulama itu sebagai arah atau sebagai petunjuk bagi orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadu." Dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Tatkala kita berada di tengah lautan, di arah, di tempat-tempat yang kita tidak bisa mengetahui di mana arah mata angin, maka dengan bintang itulah kita bisa mendapatkan petunjuk. Dan para ulama dikiaskan fungsi mereka, keberadaan mereka difungsikan sebagaimana bintang. Bahwasannya keberadaan para ulama itu bisa memberikan petunjuk bagi orang lain. Apakah para ulama yang memberikan petunjuk? Bukan. Tetap petunjuk ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ulama menjadi wasilah orang lain untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, kegunaan atau manfaat adanya para ulama sebagaimana keberadaan para bintang adalah untuk rujuman lisyayatin, itu bintang, yaitu untuk melempari para setan yang berusaha mengambil berita dari langit. Jadi tatkala keberadaan para ulama di tengah kita adalah untuk memperingati kita dari para du'atul dhalah, daripada orang-orang yang mengajak manusia ke dalam api neraka. Apakah ada orang-orang yang mengajak manusia ke api neraka? Ada. Dan bahkan di antara salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu mengajak orang-orang untuk bisa masuk ke dalam api neraka. Dan kegunaan para ulama adalah mencegah kaum muslimin jangan sampai mengikuti orang-orang semacam itu dikarenakan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah zinatun lissama, bahwasanya keberadaan bintang itu untuk menghiasi langit, dan keberadaan para ulama di tengah kita adalah untuk menghiasi dunia sebagai sumber keberkahan daripada kebaikan umat Islam. Bahkan pernah dikatakan dalam sebuah ucapan, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu akan senantiasa ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Orang tua, sepuh, terutama mereka para asatidah senior, para asatidah sepuh, keberkahan itu akan senantiasa bersama mereka. Karena mereka bagaimana mereka membabat alas dakwah di Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada, kemampuan yang mereka miliki. Mau riak kepada siapa? Mau sum'ah kepada siapa? Berbeda dengan zaman kita sekarang, yang mana riak itu sangat mudah sekali, sum'ah sangat mudah sekali. Akan tapi pada zaman dahulu, para masyayikh, para ulama, para asatidah yang mereka membabat alas dakwah Indonesia, insyaallah mereka merupakan orang-orang yang ikhlas, yang mana tidak terdiapkan lagi keberkahan daripada ilmu yang mereka sampaikan. Itu tiga fungsi daripada keberadaan para ulama di tengah kaum muslimin. Oleh karenanya, keberadaan mereka sangat berharga, jangan sampai kita sia-siakan. Keberadaan para ulama merupakan keberadaan mereka yang sangat berharga, jangan sampai kita sia-siakan dengan meremehkannya kita terhadap majelis ilmu agama. Kemudian, fahuwa sababun adimun fi asbabi ziyaratil iman, bahwasanya dengan kita berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang bertauhid, berteman dengan orang-orang yang memegang sunnah Rasul, berpegang dengan orang-orang yang berusaha bagaimana mengikuti sunnah Nabi, min asbab ziyaratil iman, termasuk diantara wasilah yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana melihat mereka itu serius dalam ibadah, semangat dalam ibadah, akan terbawa hati ini untuk bisa mengikuti apa yang mereka amalkan. Setidaknya meskipun mereka tidak memerintahkan kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, tanpa memerintahkan kita, kita melihat saja itu sudah tertarik untuk bisa mengikuti apa yang mereka kerjakan. Oleh karenanya inilah diantara maksud daripada hadis Nabi SAW tatkala beliau mempermisalkan bahwasannya teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, tatkala kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang-orang yang berakhlak baik, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sama halnya kita berteman dengan orang-orang yang menjual minyak wangi. Imma ayastari minhu, bisa jadi kita beli minyak wangi itu kepada orang tadi, akhirnya kita dapat wanginya juga. Jikalau kita enggak beli, minimalnya kita dikasih minyak wanginya, karena kita sudah berteman baik dengan mereka. Minimalnya jikalau kita enggak dikasih, beli enggak, dikasih enggak, setidaknya kita dapat kecipratan wanginya dari mereka. Dan itulah maksud daripada sabda Nabi SAW tatkala kita berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, jikalau mungkin kita belum bisa seperti mereka, setidaknya orang-orang akan melihat bagaimana sih si fulan itu. Oh, ternyata fulan itu baik, karena memang teman-temannya dengan orang-orang yang baik juga, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin ikut taklim. Tatkala menilai fulan B misalnya, loh bagaimana si fulan itu, oh jangan sama si fulan, gak bagus teman-temannya, biasanya seperti itu. Karena memang meskipun kita tidak senakal, meskipun kita tidak seperti mereka, setidaknya apa yang mereka amalkan kita akan kena cipratannya. Sama halnya tatkala kita berteman dengan orang pandai besi, ya bisa jadi kita dapat imbasnya dari mereka. Bisa jadi kita kena cipratan dari besi panas mereka sehingga membuat baju kita bolong. Jikalau tidak membuat baju kita bolong kena cipratan cairan besi tadi, baunya akan kena kepada kita. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW. Lima yakunu fitil kalmajalis minat tadhkiri billah, mengapa kok bisa menjadi wasilah bertambahnya iman tatkala kita bergabung dengan orang-orang saleh? lima yakunu fi tilkal majalis minat tadzkiri billah. Karena dalam majelisnya mereka itu adalah tempat mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan terjadi kepada orang-orang yang baik jikalau tidak diingatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wattakhwifu minhu subhanahu wa min adzabi. Diingatkan untuk bisa bertakwa, ya. Bagaimana gerak-gerik mereka tidak lepas dari takwa juga, wattakhwif, dan memberikan rasa takut kepada orang lain atas adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah majelis-majelis semacam ini di sembarangan tempat? Enggak di sembarangan tempat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mana majelis mereka mengingatkan manusia untuk bisa takut kepada Allah, mengingatkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Oleh karenanya, di majelis-majelis semacam inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang itu dalamnya sakinah. Orang-orang jadikan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang duduk dalam majelis-majelis semacam ini, at-tadzkiru billah wa at-takhwifu billah, adalah tempat yang dinaungi oleh para malaikat. Di majelis-majelis semacam inilah Allah Subhanahu wa taala bangga menyebut nama-nama orang yang duduk dalam majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Kita saja bangga tatkala nama kita disebut oleh guru kita. Fulan, fulan, masya Allah, mutamayyiz, juara dan sebagainya. Lantas bagaimana rasanya tatkala nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat? Kita sekarang enggak merasa. Karena memang kita tidak bisa melihat. Tapi kita akan bisa melihat hasil nanti tatkala di akhirat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq, bahwasanya terkadang kita itu berdoa kepada Allah bisa jadi kita enggak dikabulkan karena memang dosa kita banyak. Tapi dengan duduknya kita di majelis ilmu itu merupakan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita dengan cara didoakannya kita oleh para malaikat. Duduknya kita di dalam majelis ilmu berteman dengan orang-orang saleh, bahkan para malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah ampunilah orang-orang tersebut dan ampunilah dan berikanlah kepada mereka berikan rahmat. Siapa di antara malaikat mana yang doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memaksiati Allah. Enggak pernah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga dengan duduknya dalam majelis ilmu berteman dengan orang-orang soleh, salah satu sebab pengguguran dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat-targhib wat-tarhib. Targhib dan tarhib itu beda artinya. Targhib itu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mendorong orang lain untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Adapun tarhib pakai ha itu memberikan peringatan kepada orang lain untuk takut dari azab Allah. Jadi beda ya. Yang pertama targhib pakai ghain, yang kedua tarhib. Tarhib itu memberikan orang lain penyemangat, mengajak orang lain, mendorong orang lain untuk mengajak untuk berbuat kebaikan. Adapun tarhib memberikan rasa takut kepada orang lain terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghairi dzalika minal umuri allati hiya min a'dhami asbabi ziratil iman. Dan perkara-perkara yang lainnya yang mana hal tersebut termasuk salah satu sebab terbesar bertambahnya iman kita kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir. Dan berikanlah peringatan. Berikanlah orang lain itu nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sungguhnya nasihat itu mengingatkan orang lain itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya, nasihat, mau'idhah, muhadharah itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, bahwasannya nasihat itu tidak mungkin tidak bisa bermanfaat untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada yadullu ala ashabul qulubil mu'minah tastafidu minat tadzkiri wa tastafidu min majalisidz dzikr a'dhamul istifadah. Bahwasanya orang-orang yang memiliki hatinya itu berserah diri kepada Allah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, akan mengambil manfaat istifadah daripada nasihat yang disampaikan dalam majelis ilmu tadi. A'dhamul istifadah, dengan istifadah yang sangat besar. Wa yuhdith lahum dzalika nasyatan wa himma. Wa yuhdith. Yuhdith itu artinya tajdid, adalah memperbaharui untuk mereka nasyatan, semangat, wa himmah, dan cita-cita. Wa yujibu lahumul intifa'u wal irtifa', dengan merapat ke dalam majlisnya orang-orang soleh, mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sangat dianjurkan kepada kita untuk bisa mencintai orang-orang soleh, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Tergantung kita letakkan di mana cinta kita itu. Tatkala kita letakkan cinta kita kepada orang-orang soleh, meskipun kita enggak bisa beramal seperti mereka, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Yuhsarun nasu yawmal qiyamati ma'a man ahabba." Seorang manusia nanti, semua manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang mereka cintai. Tatkala kita meletakkan cinta kita untuk Rasul, tatkala kita meletakkan cinta kita kepada para ulama, kepada orang-orang yang gigih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tatkala kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu bahwasanya Rasul itu pasti akan diletakkan di mana tempatnya tatkala di akhirat. Di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah. Tatkala kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kita tidak bisa beramal seperti Rasul, tapi dengan cinta kitalah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari di Masjid Nabawi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan dars. Ini mungkin pernah disampaikan oleh beberapa asatidah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Biasa orang-orang Badui datang tanpa salam, tanpa datang tiba-tiba. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan majelis di depan, di saf depan, maka orang Arab Badui tersebut datang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Tiba-tiba nanya seperti itu. Kira-kira kalau antum ditanya seperti itu, antum jawab apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah model pertanyaan fuduliyatul ilmi dalam bahasa para ulama. Apa fuduliyatul ilmi? Fuduliyatul ilmi itu diketahuinya itu manfaatnya sedikit, enggak diketahui juga enggak bikin orang bodoh. Jadi pertanyaan tentang masalah hari kiamat itu diketahui juga manfaatnya enggak ada, enggak diketahui juga enggak bikin orang bodoh. Jadi itu namanya fuduliyatul ilmi. Misal contohnya, surga itu penduduknya berapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya enggak ada faedahnya, itu namanya dalam dunia ilmiah namanya fuduliyatul ilmi. Seorang mufti tatkala menghadapi pertanyaan-pertanyaan demikian, jangan langsung menjawab. Harus dibalik pertanyaannya. Semisal Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya kapan hari kiamat itu ada, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza a'dattalah?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk bisa menyambut hari kiamat tersebut? Dibalik sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui tadi menjawab, "A'dattu hubballahi wa rasulih." Saya menyiapkan hari kiamat itu dengan cinta Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sahabat Anas bin Malik, perawi hadis ini, mengatakan, "Wallahi saya tidak pernah merasa lebih senang daripada tatkala saya mendengar hadis ini." Jadi Anas bin Malik itu termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Kenapa? Karena Anas itu sebagai pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Anas itu mengetahui permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui oleh sahabat yang ada di luar. Tapi tatkala mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, wallahi tidak pernah suatu hal yang membuat saya lebih senang kecuali tatkala saya mendengarkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Uthman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Akan tapi saya tidak bisa beramal seperti mereka. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan cintaku kepada mereka Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang saya cintai. Anas bin Malik. Kita tidak ragukan lagi bahwasanya Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang banyak anaknya dan paling panjang umurnya. Bahkan diceritakan dalam sejarah bahwasanya Anas bin Malik ini hidup sampai Husain meninggal sekitar tahun 30 atau 40-an Hijriah. Si Anas bin Malik ini hidup di zaman sampai zaman itu. Ya, dikarenakan cintanya tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berharap semoga dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Oleh karenanya, ini merupakan nasihat baik kita, jangan sampai kita salah memfigurkan orang. Jangan sampai kita salah dalam mengidolakan orang. Kita usahakan bagaimana idola kita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengidolakan Rasul, akan tumbuh rasa cinta. Dengan cinta itulah akan mendorong kita untuk berbuat sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perbuat. Kita mengaku cinta kepada Rasul, kita mengaku cinta kepada para sahabat, kita mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Kan tapi patokan daripada sebuah rasa cinta bukan terletak pada sebuah pengakuan, akan tapi bagaimana cinta kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sebuah ayatul imtihan, ayat ujian. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul. "In kuntum tuhibbunallaha," apabila kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah saya. Ikutilah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bahkan dalam sebuah ungkapan syair juga pernah dikatakan, pernah disampaikan juga dalam majelis ini, "Kullun yad'i waslan bilaila wa laila lam tukirru lahum bidaka." Setiap orang mengaku cinta kepada Laila, akan tapi Laila enggak pernah mengaku cinta kepada orang-orang yang mengakui cinta kepada Laila tadi. "Ala ibratu laisa an tuhib walakin dalam ibrota antuhab." Patokannya itu bukan kita mengaku cinta. Setiap orang bisa mengaku cinta kepada Rasul, akan tapi bagaimana amalan kita sesuai terhadap apa yang kita cintai atau yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah Anas bin Malik, ya, berbicara tentang masalah Anas bin Malik, ada sebuah faedah bahwasanya Anas bin Malik, di sana ada ulama di antara salah satu imam empat madhab namanya Imam Malik. Jadi ada berapa imam empat madhab? Ada berapa imam madhab? Ada empat. Yang pertama Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Yang kedua Imam Abu Hanifah. Yang ketiga Imam Ahmad. Yang keempat adalah Imam Malik. Imam Malik ini tempatnya di Madinah, namanya Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini memiliki ayah namanya Anas. Namanya Anas. Jadi namanya Malik bin Anas bin Malik. Tapi ayah dari ulama namanya Malik ini bukan sahabat. Pamus ana ya. Jadi Imam Malik ini punya ayah namanya Anas. Anas itu punya ayah namanya Malik. Anas bin Malik itu bukan sahabat. Bukan sahabat pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalur nasabnya salah satu imam empat madhab tadi namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Sahabatnya itu namanya Abi Amir Al-Asbahi, itu sahabatnya. Tapi Malik bin Anas ayahnya, Anas bin Malik ayahnya Imam Malik bukan sahabat. Jadi beda orang, karena sebagian orang menganggap bahwasanya Imam Malik itu putranya Anas bin Malik. Sedangkan Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari. Beda ya. Yang pertama tadi Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Yang kedua Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari. Karena orang-orang Ansar terbagi menjadi dua. Yang pertama dari suku Aus, yang kedua dari suku Khazraj. Kemudian mereka dipersatukan oleh Nabi SAW menjadi saudara. Jadi nama Anas bin Malik itu gak bisa kita samaratakan bahwasanya cuma satu, Pak. Nama Anas bin Malik dalam ilmu hadis ada lima. Dua orang dari kalangan para sahabat, tiga orang dari kalangan selain para sahabat. Jadi Anas bin Malik itu sendiri namanya di kalangan para sahabat ada dua. Anas bin Malik, satunya lagi gak tahu siapa. Yang selainnya ada tiga orang, termasuk diantara salah satunya adalah Imam Malik tersebut. Sehingga kita tidak salah dalam memberikan fatwa, karena ini termasuk diantara mustalahatul ulama yang hanya diketahui tatkala kita belajar bersama guru. Sehingga tidak serampangan tatkala kita memberikan kisah. Ada namanya Imam Malik bin Anas merupakan putra daripada sahabat Anas bin Malik, padahal sisilah keturunannya mereka itu berbeda sangat jauh sekali. Kemudian walihada kana salafun salih asyaddun nasi inayatan bima la jali fi dzikri. Yang mana salafun salih, salaf itu artinya orang-orang terdahulu. Salafun salih asyaddun nasi inayatan bima jali fi dzikri. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk bisa memperhatikan tentang masalah majlis dzikir. Wa asyadduhum bu'dan an majalisil lahwi wal ghaflah. Dan mereka adalah orang yang terdepan untuk bisa menjauhi majlis-majlis al-lahu wa ghaflah. Majlis-majlis senda gurau dan membuat orang-orang lain lalai. Majlis lawak, komedian, kemudian majlis-majlis yang di situ dibahas masalah politik, siyasah, iktisad, ekonomi dan sebagainya. Karena yang namanya hati al-qulubu dha'ifah wasyubhatu qattafah. Hati itu lemah. Siapa yang punya hati itu pasti lemah. Wasyubha dan syubhat itu cepat menerpa orang. Kita enggak bisa membedakan mana syubhat. Mana syubhat, mana syahwat, kecuali dengan ilmu agama. Yang namanya hati itu lemah. Terkadang kita sudah yakin mantap, tapi ada syubhat datang dibungkus dengan bungkus toleransi, dibungkus dengan bungkusan kasih sayang, dibungkus dengan bungkus modernisasi Nusantara, kita ikut akhirnya. Padahal awalnya kita sudah mantap. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama bahwasanya hati itu lemah. Oleh karenanya di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Kemudian wasababun akhir nakhtimu bihi hadil asbab yang bagil inayatu bihi wa adamu ighfaluhu. Dan sebab yang terakhir yang kita tutup pembahasan tentang masalah asbab zadatul iman ini, yang bagi al-inayatu bihi, diharapkan, diwajibkan bagi setiap orang untuk bisa memperhatikan dengannya, yaitu masalah mendekat ke dalam majelis fikir dan menjauhi hal-hal yang dapat membuat hati itu lemah dan membuat iman itu surut dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyu'awwidal muslimu nafsahu wa yuwattiruha ala muqawamati jami'i ma min sya'nihi inqasil imani wa id'afi aw idhhabi bihi. Yang mana seorang muslim itu hendaknya membiasakan, memperhatikan tentang semangatnya dia dalam memperhatikan hatinya tentang masalah bertambahnya iman dan menjauhi segala macam hal-hal yang dapat membuat imannya itu turun. Kita sudah mengetahui, kita sudah pelajari apa saja yang dapat menambahkan iman. Dan pertemuan depan insya Allah kita akan mulai pada asbab naqsil iman. Apa saja sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita. Bahkan Hudzaifah Ibnul Yaman pernah mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'fih. saya mengetahui kejelekan itu bukan berarti saya ingin mengamalkannya. Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqqi, akan tapi untuk menjauhi kejelekan tersebut. Kita mengetahui nanti pelajarannya akan datang tentang masalah sebab-sebab yang dapat menurunkan iman kita, bukan berarti kita ingin mengamalkannya. Lakin litawaqqi, akan tapi untuk menjauhi tadi sebab-sebab yang dapat menurunkan iman. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqafi, barang siapa yang tidak bisa mengetahui sebuah kejelekan di antara kebaikan yang ada, bisa jadi orang tadi masuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa tadi. Wa min dawafi'il mawani wal awaqib wa hiya al ikhla'u 'anil ma'asi, termasuk di antara pencegahan agar iman kita tidak turun adalah al ikhla'u 'anil ma'asi. Ikhla' itu artinya beranjak pergi daripada sebuah kemaksiatan. Biasanya kalau antum ke bandara, bandara itu biasanya ada bahasanya lepas landas. Lepas landas itu artinya al-ikhla'. Al-ikhla'u anil ma'asi. Lawan katanya dari al-ikhla'u itu hubut. Jadi ada istilahnya pesawat itu terbang, pesawat itu turun, pesawat itu terbang menggunakan bahasa al-ikhla'u, yaitu pergi dari sebuah kemaksiatan. Hubut itu artinya mendarat. Jadi hubutul ma'asi adalah tatkala seorang itu justru malah terjerumus ke dalam sebuah perbuatan maksiat. Wa taubah, jadi tatkala kita berbuat maksiat, kita berusaha berperanjak pergi, tapi tatkala kita sudah terjerumus, maka PR selanjutnya adalah bertaubat. Pintu taubat itu terbuka sangat lebar. Allah membuka ampunannya di siang hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Allah membuka ampunannya tidak tidur pada malam hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang bermaksiat pada pagi harinya. Pintu taubat terbuka sangat lebar, akan tertutup pada dua hal. Yang pertama, tatkala sakaratul maut. Yang kedua, tatkala matahari terbit dari barat. Jadi selagi belum sakaratul maut, selagi belum matahari terbit dari barat, pintu taubat masih sangat terbuka, sangat lebar sekali. Gak pernah tertutup dengan Idul Fitri, Idul Adha, enggak. Tetap terbuka setiap hari. Sampai seorang itu sakaratul maut, kemudian yang kedua, tatkala matahari terbit dari barat. Kita enggak tahu kapan sakaratul maut kita. Kita enggak tahu kapan matahari terbit dari barat. Oleh karena kita enggak tahu, mari bersama-sama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat dianjurkan oleh Nabi SAW yang harus senantiasa kita baca tatkala pagi dan petang, yaitu Sayyidul Istighfar. Itu senantiasa dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Barang siapa yang membaca zikir pagi petang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa baginya semisal buih-buih di lautan. Busa-busa itu kalau antum lihat ombak menepis pinggiran pantai, ada buih-buihnya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa seorang hamba tatkala dia membaca zikir pagi petang. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejelekan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada dia untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang lain. Karena ciri khas dari sebuah amalan kebaikan itu akan membawa seorang menuju perbuatan baik yang lainnya. Maksiat membawa seorang untuk bisa mengamalkan maksiat yang lainnya. Itu dua ciri khas daripada amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Bahkan Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita terjerumus dalam perbuatan dosa, wa atbi isyiatal hasanata tamhuha, dan ikutilah amalan kejelekan itu dengan amalan kebaikan, misalnya amalan kebaikan tadi akan menghapus daripada amalan kejelekan yang sebelumnya kita kerjakan. Dengan sedekah, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, sedekah itu akan meredam perbuatan dosa sebagaimana air itu meredam daripada panasnya api, padam. Bahkan dengan infak, dengan sedekah akan menjadikan seorang itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ini pembahasan-pembahasan yang harusnya kita senantiasa kita baca sehingga bisa menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shalawatu ila shalawat wal umratu ila al-umrah war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma." Shalawat, salat satu ke salat yang lainnya. Umrah satu ke umrah yang lainnya. Ramadan ke ramadan yang lainnya. Mukaffiratun lima bainahuma, menjadi ajang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa bagi para hambanya. Jadi sholat antara satu ke sholat yang lainnya itu enggak serta-merta sholat gitu aja, tapi justru malah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Faman hufidhal abdu minal wuqu'i fi fitani syubhat wa fitani syahwat tamma imanuhu wa qawiya yaqinuhu. Maka kapanpun seorang hamba itu dijaga oleh Allah minal wuku'i fi fitani syubhat, daripada terjatuh ke dalam fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah pemikiran, fitnah-fitnah ideologi, fitnah-fitnah keyakinan, akidah, manhaj, dan fitnah syahwat. Jadi fitnah ada dua, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Di mana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hawa nafsu, tamma imanuhu wa qawiya yaqin, maka imannya akan sempurna dan keyakinannya semakin kuat. Wabillahi wahdahu taufik, dan dengan Allah lah semata-mata taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah berusaha belajar ilmu agama, kita belajar akidah, manhaj, kita berusaha bagaimana mensaring yang namanya syubhat yang ada, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita kemakan sebuah kaidah yang sering kita dapati, ambil baiknya buang buruknya. Itu kaidah benar, dalam zatnya benar, tapi tatkala kita dalami ambil baiknya buang buruknya, itu kaidah yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama. Ya benar, kita bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya, akan tapi bagaimana kita bisa mengetahui itu baik dan itu buruk? Ditinjau dari apa dulu? Apakah ditinjau dari segi sosial ataukah ditinjau dari segi agama? Karena tidak mesti yang kita pandang baik dipandang oleh syariat. Tidak mesti yang kita pandang jelek itu jelek dipandang oleh syariat. Kita bisa membedakan mana baik, mana buruknya tatkala kita talabul ilmi, belajar ilmu agama, kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Termasuk juga kaidah yang sering disampaikan oleh para asatidah tatkala kita bermajlis dengan mereka, kaidahnya adalah nattafiq fi ma tafaqna wa natasamuh fi ma ikhtalafna. Kita bersepakat di atas apa yang kita sepakati, kita toleransi di atas apa yang kita berbeda pendapat. Ini kaidah juga enggak pernah disampaikan oleh para ulama. Iya, kita bersepakat di atas sebuah akidah dan manhaj yang benar. Akan tapi tatkala terjadi perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, enggak ada toleransi di situ. Tetap kita harus kembali kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaidah ini, sehingga banyak orang-orang yang menggunakan kaidah ini enaknya saja, sehingga dakwah dengan musik, dakwah di tempat indah, di tempat itu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada siapa? Pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan mereka kemudian menggunakan alat musik? Enggak. Terkadang justru malah kita itu takut, was-was. Ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jalan bahwasanya dakwah itu harus seperti ini, tanpa harus ada embel-embel musiknya, tanpa harus ada embel-embel toleransinya dan sebagainya. Ikuti bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kita hadapi itu tidak separah daripada apa yang dihadapi oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya orang kafir, ya orang Nasrani, ya orang Yahudi, ya orang musyrik, orang-orang macam-macam. Tapi apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menggunakan caranya dia sendiri? Ya Allah, wis pakai caraku sendiri dakwahnya. Gak usah pakai caramu. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntunkan dakwah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul berkahnya itu ada. Kita merapat kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya kita harus yakin bahwasanya disitulah letak sebuah keberkahan itu ada. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan al-mabahats ats-tsani, pembahasan yang kedua, asbab naqsul iman, sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bisa selesai sampai akhir tahun sehingga kita bisa menghatamkan satu kitab. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.